setengah, kemudian sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dua per tiga. Terdapat dalam tiga ayat dari tiga tempat di dalam surah An-Nisa ayat 11, An-Nisa 11, An-Nisa 12, An-Nisa 176. Untuk enam pembagian itu dalam istilah ilmu waris namanya ashabul furud, orang-orang yang menerima warisan yang telah ditetapkan oleh Allah. Orang-orangnya, jatahnya berapa, itu ashabul furud. Kalau itu sudah menerima semuanya dalam sebuah pada harta yang ditinggalkan oleh mayit, ada lagi yang ketiga, ada bagian kedua atau orang-orang kedua yang dikenal dengan dalam ilmu waris dengan asabah. Nah, ini sekarang ini pembahasan kita, yaitu setelah berikanlah bagian warisan yang telah ditentukan kepada pemiliknya. Pemiliknya di sini yang dikenal dengan ashabul furud. Kemudian sementara sisanya serahkanlah kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat nasabnya dengan mayit, itu masuk dalam kategori yang kedua, yaitu asabah, yaitu orang yang menerima waris tetapi tidak termasuk ashabul furud. Ya, orang yang menerima waris dalam bentuk menerima sisa setelah dibagikan kepada orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi ini kaidah yang kedua dalam ilmu waris, dalam kitab warisan ini. Yang pertama, kalau sudah beda akidah dalam keluarga itu tidak berhak menerima waris. Orang tuanya muslim, anaknya tidak muslim, saudaranya tidak muslim, pamannya tidak muslim, atau istrinya tidak muslimah. Bisa saja dia muslim, istrinya tidak muslimah, maka istri tidak mendapat warisan. Begitu juga sebaliknya, ketika yang meninggal itu non muslim, maka menurut pendapat yang terkuat, muslim tidak menerima waris. Walaupun di sana ada pendapat yang dinukilkan oleh para ulama, tetapi berdasarkan hadis dalam bab, dalam kitab yang pertama atau dalam bab yang pertama, maka kita menguatkan pendapat bahwasanya kedua, dalam kedua kondisi itu tidak terjadi waris mewarisi, non muslim ke muslim, muslim ke non muslim. Ini dalam keluarga yang menerima waris. Ya. Kemudian yang kedua kaidahnya tadi, kalau sudah jatah-jatah ditetapkan oleh Allah diserahkan kepada pemilik-pemiliknya, penerima-penerimanya, maka orang-orang atau laki-laki yang paling dekat kekerabatannya dengan mayit itu yang perlu diutamakan. Imam Nawawi di sini mencontohkan, ya, ada contoh di belakang. Halaman 884. Halnya sebelum terakhir, hadis ini lebih spesifik, ada membahas warisan yang diterima ahli waris dengan bahagian asabah. Itu yang tadi kita jelaskan. Para ulama telah sepakat bahwa sisa harta warisan setelah diambil oleh pemilik bagian-bagian, pemilik bagian-bagian ini istilahnya apa? Ashabul furud. Ya. Yang telah ditetapkan itu menjadi milik ahli waris yang mendapat bagian asabah, yang tidak mendapatkan pembagian secara detail dari Allah. Dalam pelaksanaannya, laki-laki yang mendapatkan bagian sisa ini adalah yang paling dekat dengan mayit dari sisi kekerabatan. Jadi Ini yang saya inginkan. Laki-laki yang jauh tidak dapat bagian ini selama ada laki-laki yang lebih dekat. Contoh, ini yang saya tuju. Contohnya, seseorang meninggal dunia dan ahli warisnya hanya terdiri dari satu saudara perempuan. Ya. Saudara perempuan termasuk ashabul furud. Ya. Kemudian saudara laki-laki, kemudian paman. Ya, kemudian paman. Bagaimana pembagiannya? Perempuan sudah jelaskan oleh Allah, sudah dibagikan oleh Allah. Kemudian dia masuk al-ashabul furud. Kemudian saudara laki-laki dan paman ini asabah. Kedua-duanya tidak menerima jatah dari jatah-jatah yang tadi. 6. Setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dua pertiga ada itu. Jadi mereka mendapat sisa warisan. Ketika ada saudara laki-laki dan paman, mana yang terdekat dengan mayit? Tentu saudara laki-laki. Maka saudara laki-laki yang mendapatkan, sementara paman tidak. Ini yang dimaksud dengan hadis ini. Jadi harta yang tersisa diberikan kepada saudara laki-laki, sementara paman tidak mendapatkan haknya. Karena kata Nabi SAW, fali aula rajulin dzakar, yaitu pemilik dari sisa itu adalah kerabat atau ahli waris laki-laki yang paling dekat nasabnya dengan mayit. Yang paling dekat nasabnya dengan mayit. Jadi yang jauh itu tertutup oleh dia. Yang jauh tertutup dan yang jauh tidak mendapatkan. Ini contoh yang disebutkan di sini. Dalam kasus ini, saudara perempuan mendapat setengah. Ini pembagian yang langsung dijelaskan oleh Imam Nawawi. Dalam kasus meninggal seorang mayit, meninggal mayit, kemudian dia memiliki saudara perempuan, saudara laki-laki dan paman. Jadi pembagian warisannya dalam hal ini adalah si perempuan dapat setengah, sisanya menjadi milik saudara laki-laki, sementara paman tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa paman tidak mendapatkan apa-apa? Karena sudah didahulukan orang yang lebih dekat daripadanya, yaitu saudara laki-laki. Ini saya bacakan agar bisa kita memahami hadis yang pertama. Bila mana untuk jatah-jatah yang telah ditetapkan oleh Allah sudah dibagikan, maka pembagian sisa warisan kepada asabah yang paling dekat dengan mayit. Contoh tadi telah kita bacakan. Baik, kita baca hadis kedua di bawah bab ini, 4073. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Umayyah bin Bistam Al-Aisy qala haddatsana Yazid bin Zuray qala haddatsana Rauh bin Al-Qasim an Abdullah bin Tawus an abihi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. Hadis ini sama dengan hadis yang pertama tadi. Penjelasan setelah warisan dibagikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya dari penerima-penerima jatah yang ditetapkan oleh Allah, yang dikenal dengan ashabul furud, yaitu orang-orang yang mendapatkan jatah dari Allah, dari pewaris, maka sisanya atau harta warisan yang tersisa diberikan kepada laki-laki terdekat hubungannya dengan mayit. Seperti yang tadi kita dapatkan contohnya langsung dari Imam Nawawi. Taib, kita baca selanjutnya 4074. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Muhammad bin Rafi' wa Abdu bin Humaid wal lafdhu li bin Rafi' qala Ishaq haddatsana wa qala al akharan akhbarana Abdur Razzaq qala akhbarana Ma'mar an ibn Tawus an abihi an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadisnya, iksimu al-mala baina ahli al-fara'idhi, iksimu al-mala baina ahli al-fara'idhi ala kitabillah, bagilah harta di antara penerima-penerima fardu, maksudnya yang tadi telah ditetapkan oleh Allah sesuai dengan Al-Quran. Itu dalam surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Yang globalnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan ada beberapa penetapan untuk pembagian setengah, setengah, kemudian mendapatkan setengah, kemudian mendapatkan, yang mendapatkan sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dua per tiga. Enam kategori dijelaskan oleh Allah pada tiga tempat tadi, Nisa ayat 11, Nisa 12, kemudian Nisa 176. Ini yang dimaksud oleh Nabi. Bagilah harta warisan di antara penerima-penerima fardu, itu yang ditetapkan oleh Allah sesuai dengan Al-Quran, ala kitabillah. Jadi dikembalikan kepada kitabullah. Kemudian fama tarakatil faraidu, apa yang tersisa dari warisan, fali aula rajulin zakarin, maka milik laki-laki atau ahli waris terdekat yang ahli waris laki-laki yang terdekat dengan mayit. Ya, sama dengan hadis-hadis sebelumnya. Bagaimana dibagikan yang pertama kali kepada pemilik-pemilik atau penerima-penerima yang ditetapkan oleh Allah, kemudian sisanya cari mana kerabat laki-laki yang terdekat hubungannya dengan mayit. Terdekat hubungannya dengan mayit. Ya. Nanti ada penjelasan dari Imam Nawawi kedekatan-kedekatan ini. Kita akan bacakan. Ya. Sebelumnya kita lanjutkan hadis berikutnya 4075. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanihi Muhammad bin al-Ala Abu Quraibin al-Hamdani qala haddatsana Zaid bin Hubab an Yahya ibn Ayyub an ibn Taus بهذا الإسناد نحو حديث وهيب وروح بن القاسم. Ini hadis yang terakhir, sanadnya yang baru, sementara bunyi hadisnya sama dengan hadis-hadis sebelumnya. Baik, kita bacakan apa yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, lanjutan dari yang tadi, halaman 449. Ya. Para sahabat kami, maksudnya para sahabat kami ini ulama mazhab Syafi'i. Maksudnya dengan sahabat kami, kata Imam Nawawi ini adalah ulama Syafi'iyah, ulama mazhab Syafi'i. Para sahabat kami membagi asabah menjadi tiga. Ya, membagi asabah menjadi tiga bagian. Tidak perlu kita detailkan, karena yang dimaksud dalam pembagian itu adalah yang pertama. Ya, asabah binafsihi. Jadi dia sendiri ditetapkan sebagai asabah, bukan karena yang lain. Karena dua dan berikutnya itu asabah disebabkan oleh yang lain, bersama atau penyebab. Dia bersama yang lain maka dia jadi asabah, atau dia disebabkan oleh adanya yang lain. Yang lain itu tidak asabah, dia yang jadi asabah karena yang lain itu. Nomor dua, dia bersama yang lain asabah. Ya. Dia bersama yang lain asabah karena kebersamaannya itu dia jadi asabah. Yang kedua. Yang ketiga, disebabkan oleh yang lain. Yang lain itu tidak asabah. Ya, tetapi disebabkan oleh dia, maka yang ini jadi asabah. Yang terkait dengan pembahasan kita yang pertama. Yang pertama yaitu orang yang memang pribadinya asabah. Tidak disebabkan, bukan bersama, dianya yang benar-benar asabah tanpa dipengaruhi oleh pihak yang lain. Ini yang terkait dengan pembahasan kita. Saya tidak akan bacakan pembagian itu secara rinci. Dia yang pertama asabah binafsihi, kemudian yang kedua asabah bighairihi, yang ketiga asabah ma'a ghairihi. Ya, bi disebabkan, ma'a bersama. Dia dengan yang lain, kebersamaannya itu membuat dia jadi asabah, bukan karena pribadinya. Nah, yang sekarang yang masuk dalam kategori asabah yang dalam ilmu warisan yang umumnya adalah yang pertama, pribadinya itu yang asabah tanpa terpengaruh oleh pihak yang lain. Kita lanjutkan. Ya, itu yang berpengaruh karena memang dia yang memang asabah. Bukan dia seperti saudara tadi asabah. Dia tidak disebabkan oleh siapa-siapa, yang penting dia saudara atau paman. Ya, atau paman itu asabah yang pada umumnya dalam ilmu waris itu. Sementara 2 dan 3 itu jarang sekali terjadi. Jarang sekali. Terkadang dia perempuan. Terkadang dia perempuan. Kenapa dia jadi asabah? Karena ada atau disebabkan oleh yang lain. Ya, disebabkan oleh lain atau bersama yang lain. Terkadang dia asabah bersama, dia menerima jatah dari Allah, tetapi dia juga menerima sisa disebabkan oleh lain. Jadi yang pertama ini yang perlu kita perhatikan, karena memang seperti dalam contoh Imam Nawawi tadi, meninggal seseorang, kemudian ahli warisnya saudarinya, saudaranya, pamannya. Saudara dengan paman asabah binafsihi, dirinya itu karena dia adalah saudara laki-laki atau karena dia paman laki-laki, maka dia asabah tanpa terpengaruh oleh yang lain, tetapi pribadinya itu yang asabah. Kita baca lanjutannya. Para sahabat kami mengatakan asabah binafsihi adalah setiap laki-laki yang mempunyai hubungan nasab dengan mayit dan tidak melalui jalur perempuan. Ini definisinya. Ya. Asabah binafsihi itu adalah setiap laki-laki yang mempunyai hubungan nasab dengan mayit dan tidak melalui jalur perempuan. Kalau sudah terpisah dengan perempuan, maka dia tidak asabah binafsihi. Kalau terpisah dengan perempuan, misalnya kemenakan dari saudari perempuan, dari saudari. Ya, ini mayit ini kan. Kemudian dia ada punya kemenakan laki-laki, tetapi anak saudarinya. Maka dia bukan binafsihi. Bukan asabah binafsihi. Sementara yang binafsihi itu hubungan dengan saudara, dengan kerabat laki-laki tanpa terpisah oleh perempuan. Tanpa terpisah oleh perempuan. Baik. Setiap laki-laki yang mempunyai hubungan nasab dengan mayit dan tidak melalui jalur perempuan itu asabah binafsihi. Kaidahnya, jika mereka menjadi ahli waris sendirian, maka mereka mendapat semua harta warisan. Misalnya ada saat meninggal mayit dan dia tidak punya siapa-siapa kecuali saudara laki-laki. Kecuali saudara laki-laki. Dan dia bukan ashabul furud. Dia tidak mendapat jatah dalam ayat Al-Quran. Dan dia asabah. Maka dia meraup semua harta warisan yang ditinggalkan. Dia mendapatkan semua. Ini dimaksud dengan asabah yang binafsihi. Karena kalau tidak ada pewaris yang furud, maka dia yang mengambil semua harta warisannya. Contoh misalnya, meninggal seseorang kemudian dia tidak punya siapa-siapa kecuali seorang paman. Maka paman laki-lakinya, pamannya itu saudara dari ayahnya. Ya, saudara dari ayahnya itu yang mengambil semua harta warisannya. Tidak ada yang lain. Inilah asabah binafsihi. Ia adalah laki-laki yang mempunyai hubungan nasab dengan mayit dan tidak melalui jalur perempuan. Kaidahnya apa? Jika mereka menjadi ahli waris sendirian, maka mereka mendapat semua harta warisan. Dan jika bersama dengan orang-orang yang mendapat bagian yang telah ditentukan, dan mereka menghabiskan harta warisan, maka ia tidak mendapat apa-apa. Misalnya, ditinggalkan oleh mayit itu semua yang berhak mendapatkan seperti yang ditetapkan oleh Allah. Ketika dibagi-bagi, habis semua harta warisan. Padahal dia punya saudara laki-laki. Maka dia tidak dapat apa-apa. Ya, ketika harta warisan sudah dibagikan kepada yang berhak mendapatkan menurut pembagian Allah, ketika dibagi-bagi ternyata harta warisan yang ditinggalkan tidak tersisa sedikit pun. Sementara di situ masih ada saudaranya laki-laki. Saudara mayat laki-laki. Maka saudara mayat laki-laki ini tidak mendapatkan apa-apa. Itu kaidahnya. Ya, tidak mendapatkan apa-apa. Ketika tidak ada ahli waris yang menerima sesuai pembagian dari Allah, maka dia mendapat semua. Untung dia. Tetapi di saat orang-orang yang berdekatan dengan mayit yang menerima pembagian yang langsung ditetapkan oleh Allah ternyata menghabiskan semua harta warisan, saudara laki-laki ini tinggal menonton, tidak dapat apa-apa. Ya. Tidak mendapat apa-apa. Ini kaedah-kaedah untuk menetapkan apa? Asabah binafsihi. Ya. Asabah binafsihi ini terkadang dia untung seuntung-untungnya, terkadang dia rugi sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Itu kaedahnya. Ini di bawah ini urutan-urutannya. Berikut ini adalah urutan asabah mulai dari yang paling dekat dengan nasab. Ya, coba dilihat. Yang pertama, anak laki-laki. Anak laki-laki, tak ada pembahasannya dalam yang sepersetengah, sepertiga, seperempat. Ya. Nanti akan saya sebutkan kalau ada waktu. Mereka-mereka yang mendapatkan setengah siapa? Yang mendapatkan sepertiga siapa? Yang mendapatkan seperempat siapa? Yang mendapatkan seperenam siapa? Yang mendapatkan seperdelapan siapa? Yang mendapatkan dua per tiga siapa dari ahli waris? Baru kita tahu bahwasanya ternyata anak laki-laki tidak ada di situ. Anak laki-laki tidak ada di situ. Dia asabah binafsihi. Kalau seorang orang tua seorang laki-laki meninggal dan dia tidak punya siapa-siapa kecuali anak laki-laki, maka semua harta warisan didapatkannya. Tapi ketika dia punya yang lain yang telah ditetapkan oleh Allah, ternyata habis semua harta warisan, anak laki-laki kosong. Jangan protes. Ya, jangan protes. Dia tidak dapat apa-apa. Ini kaedahnya. Ini urutan pertama dari asabah yang terdekat adalah anak laki-laki. Kemudian, anak laki-laki dari anak laki-lakinya, cucu laki-laki dan dari anak laki-laki. Dari cucu laki-laki tersebut, cucu dari anak laki-laki asabah. Setelah ayahnya, ya, setelah ayahnya, dia nomor dua. Misalnya seorang mayit meninggal dan dia punya cucu laki-laki dan tidak ada yang lain, maka cucu laki-laki dari anak laki-laki itu mendapatkan semua. Tetapi kalau cucu laki-laki dari anak perempuan, bukan asabah binafsihi, ya, dan terpisah oleh perempuan. Yang ketiga, ayah meninggal anak, kemudian ada ayahnya dan tidak ada ahli waris yang lain, maka ayahnya mendapat semua. Tetapi kalau sudah diwariskan semua, dan terkadang ayah ini dapat juga pembagian karena salah satu dari mereka mendapatkan al-abu wal-ummu, ya, ada dari pembagiannya, tetapi dia juga termasuk ahli waris yang asabah. Empat, kakek jika tidak ada saudara laki-laki. Kakek asabah binafsihi selama tidak ada saudara laki-laki dari mayat. Misalnya mayat meninggal, ya, meninggal seseorang, kemudian dia punya kakek dan punya saudara laki-laki, maka kakek tidak dapat. Karena mana yang lebih dekat? Saudara laki-laki. Ya. Ketika keberadaan kakek dengan saudara laki-laki ini, maka pokoknya. Ketika kakek mendapatkan jika tidak ada saudara laki-laki. Lima, saudara laki-laki jika tidak ada kakek. Jika tidak ada kakek, maka saudara laki-laki termasuk asabah. Jika keduanya ada, maka ulama berbeda pendapat tentangnya. Jika bergabung kedua-duanya, mana yang didahulukan, para ulama berbeda pendapat. Ya. Tetapi kalau yang ada hanya kakek, maka kakek didahulukan. Tapi kalau yang ada hanya saudara, maka saudara yang didahulukan. Ketika kedua-duanya ada, Para ulama berbeda pendapat mana yang didahulukan menerima asabah. 6, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki ini juga termasuk asabah. 7, anak laki-laki dari cucu laki-laki sampai berikutnya. Ya, kalau tadi anak laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki, sekarang cucu itu laki-laki, kemudian dia punya anak lagi, cicit dari jalur laki-laki. Ini asabah. Cicit laki-laki dari jalur laki-laki. Kemudian paman ayah. Ya, paman ayah berarti kakek kalau kita ya. Paman ayah kakek. Misalnya kita punya ayah dan ayah punya bukan paman dia. Dia paman ayah bukan paman kita. Berarti kakek kita. Ya, saudara dari kakek kita. Saudara dari kakek kita. Dia paman ayah. Dia juga termasuk asabah. Ya, makanya saudara kakek itu adalah muhrim. Bagi perempuan misalnya, kakeknya punya saudari perempuan, kakeknya punya saudara laki-laki. Nah, kakeknya punya saudara laki-laki, maka saudara laki-laki kakek ini adalah muhrim. Muhrim. Dia dalam urutan kakek. Ya, kecuali anak kakeknya itu tidak muhrim. Kakeknya itu muhrim. Semua yang terkait dengan kakek itu semua setingkat itu muhrimnya dia. Ya, begitu juga yang sama dengan saudara yang sejajar dengan ayahnya laki-laki itu muhrimnya dia. Ya, saudara ayah, saudara kakek kedua, saudara kakek ketiga itu semuanya muhrim. Ya, semuanya muhrim. Dalam hal ini juga termasuk asabah. Nomor berapa? Paman ayah. 9, anak laki-laki dari paman ayah sampai berikutnya. Anak laki-laki enggak, anak laki-lakinya ini ya. Anak laki-laki dari paman ayah ya, artinya sepupu ayah. Sepupu ayah. Ya, sepupu. Bukan sepupu kita, tetapi paman kita sebenarnya. Paman sepupuan. Ya, misalnya kakek punya dua beradik. Dua orang beradik. Saudara kakeknya ini punya anak. Ya. Fatimah ke Ali. Dia bukan perempuan ya. Bukan perempuan. Jadi kita... anak laki-laki dari paman kakek. Paman kakek kita sudah tahu tadi. Ini paman yang kesembilan, paman ayah ya. Anak laki-laki dari paman ayah. Paman ayah itu kakek kita ya, saudara kakek. Kemudian dia punya anak. Berarti sepupu dari ayah kita. Sepupu dari ayah kita. Itu juga termasuk asabah di sini. Kemudian paman kakek naik ke atas lagi. Ya, paman kakek itu kakek dari ayah kita. Ya, kakek sejajar dengan kalau kita punya apa bisa kita jelaskan ya. Tetapi paman kakek, kalau tadi paman ayah, sekarang paman kakek di atas itu lagi. Tapi kondisinya sama dengan paman ayah. Kemudian yang ke-11, anak laki-laki dari paman kakek. Nah, dia sama dengan yang ke-9 tadi. Ya, cuma di atasnya lagi. 12, paman dari kakek ayah. Ya, ini di atas itu lagi. Ya, naik ke atas lagi. 13, anak laki-lakinya dan seterusnya. Pokoknya naik terus ke atas. Tapi ini kan jauh. Bila mana memang tidak ada yang di dekatnya, berarti itu bisa menerima. Kalau memang tidak ada yang nomor 1, 2, 3, yang ada cuma anak paman dari kakek ayah, yang sudah buyut, yang sudah mungkin sudah terlalu tua, dia berhak mendapatkan semua harta warisan. Karena harus dicari ini. Ketika memang tidak ada semuanya, kecuali dia punya paman dari kakeknya, maka paman kakeknya menerima warisannya semua. Karena dia urutan asabah. Dari 1 sampai 10 tidak ada. Ya. Tapi sulit dicari memang. Ya. Tetapi kemungkinan-kemungkinan itu dibuat. Kemungkinan itu dibuat. Jadi sulit memang. untuk pembagian harta warisannya memang sulit. Harus teliti untuk mengumpulkan siapa-siapa saja yang terkait dengan asabah, siapa-siapa saja yang mendapatkan ashabul furu, itu dikumpulkan semua. Baru nanti dibagi, yang tertutup silakan tertutup, yang jelas siapa saja yang mendapatkan. Jadi jangan mentang-mentang punya saudara saja, yang lain tidak dipikirkan, kami ingin membagi harta warisan. Siapa yang tersisa? Nah, pokoknya yang ditinggal, yang anak keturunan yang meninggal itu yang dikaji. Sementara pamannya dikaji, yang tadi sampai 11-13 itu tidak dikaji-kaji. Padahal ternyata terkadang dia bisa mendapatkan harta yang tersisa. Ya, kalau seandainya tersisa 100 ribu, itu tidak bisa dibuang. Mereka yang akan mendapatkannya. Ya, mereka yang mendapatkannya. Jadi kita baca tadi agar bisa untuk memahami siapa saja yang asabah setelah kita menyelesaikan bab yang kedua, yaitu yang pertama dilakukan pembagian harta warisan sesuai dengan yang dijatahkan oleh Allah. Mereka semua sudah dapat, ternyata harta warisan masih tertimbun banyak. Nah, siapa yang mendapatkan, cari asabah yang terdekat. Jadi urutan-urutan tadi dikaji itu. Ya, kalau dia tidak punya, kalau tadi kita coba tidak punya anak laki-laki, pindah kedua, cucu laki-laki. Kalau tidak ada cucu laki-laki, cari ayahnya, dari pihak ayahnya. Ayahnya ada. Kalau tidak ada ayahnya, kakeknya ada. Kakeknya juga tidak ada, cari yang lain lagi untuk memberikan harta warisan yang tersisa kepada yang pemiliknya, karena memang mereka berhak mendapatkannya. Bukan didahulukan infaknya, karena mereka pemiliknya. Jadi menginfakkan harta milik orang lain tidak benar. Tidak benar. Ya. Dia sudah ada pemiliknya, kemudian kita infakkan jalan Allah SWT. Telah memberikan hak milik orang lain kepada kita gunakan untuk berinfak, padahal mereka kalau tahu tidak akan mungkin mengizinkan, apalagi mereka membutuhkan. Apalagi kalau mereka membutuhkan. Ini pentingnya ketika hendak membagi warisan, setelah kita tahu siapa saja ashabul furud, kita harus juga tahu siapa asobah-asobahnya, diurut semuanya. Jadi berat memang, ya berat. Jadi ini yang perlu diperhatikan, itu kaidah yang kedua. Dan ma'asyal mu'minin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya sediakan waktu sedikit untuk menyebutkan siapa, mungkin bisa dicatat siapa-siapa saja. Ya. Yang mendapatkan setengah. Jadi tadi berapa? Apa saja? Setengah ya. Setengah, seperempat. Setengah bahasa Arabnya apa? Nisfu. Nisfu. Nisfu Sya'ban, separuh Sya'ban. Ya, nisfu Sya'ban. Nisfu. Kemudian rubu'. Ra'ba'ain. Rubu'. Itu seperempat. Nisfu nun sad fa. Nun, jadi bersambung. Nun, sod, fa, itu setengah. Nanti dalam ayatnya akan kita temukan. Kemudian seperempat tadi rubu', ra, ba, ain. Ra-nya tidak bisa, dia beri sendiri, kemudian ba dengan ainnya bersambung. Dia seperempat. Kemudian sepertiga, thuluts, sa, lam, sa, bersambung. Thulutsun, sa, ya, yang bertitik tiga di atas. Thuluts, tha, lam, tha, itu sepertiga. Setengah, seperempat, ya, sebenarnya setengah, sepertiga, seperempat, ya. Kemudian seperenam, sudus, sin, dal, bersambung, sin. Sin dengan dal bersambung. Kemudian sin berdiri sendiri. Seperenam. Kemudian yang kelima apa? Seperdelapan. Sumun, tha yang bertitik tiga, mim nun bersambung juga, itu seperdelapan. Ya, seperdelapan. Sumunun seperdelapan. Nisfun setengah, sulusun sepertiga, rubuun seperempat, sudusun seperenam, sumunun seperdelapan. Yang seper-sepernya sudah, setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, kemudian tersisa 2/3. 2/3. Thuluthani. Thuluth yang tadi sepertiga ditambah alif dengan nun di ujung. Tha, lam, tha, itu sepertiga. Tetapi tambah alif di ujungnya setelah sa kedua, tambah alif kemudian tambah nun, thuluthani. Itu 2/3. Ya, 2/3. Itu 6 kategori yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sementara ayatnya tadi Al-Maidah ayat 11 ya. Maaf, An-Nisa 11. 11 dulu. 11 di situ ada nisfun. Ya, dalam ayat Al-Maidah 11 ada nisfun, ada setengah, ada sudus. Sudus berapa? 1/6. Kemudian sulus 1/3. Ya, ada 1/3 disebutkan siapa-siapa saja yang mendapatkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada 2/3. Uyusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutha. Itu 1/3, 2/3. Thuluthani. Yang tadi thuluthani itu 2/3. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Tadi nisfu berapa? Setengah. Wa li abawayhi likulli wahidin minhum as-sudusu. 1/6. Fa mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluthu. Thuluth 1/3. Thuluthu. Tha, lam, tha. 1/3. Fa'in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudusu. 1/6. Ya. Min ba'di wasiyatin yusi biha awdain aba'ukum abnakum. Itu ayat yang 11. 12. Walakum nisfu. Setengah. Ya. Ma taraka azwajukum illam yakun lahunna waladun. Fa'in kana lahunna waladun falakum ar-rubu'u. Rubu'. 1/4. Ya. Mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha awdain walahunna ar-rubu'. Dan mereka perempuan istri-istri dapat 1/4 juga. Mimma taraktum in lam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna ath-thumunu. Thumun thim mim nun 1/8. Jadi 1/8 disebutkan siapa pemiliknya di sini oleh Allah. Kemudian mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna bi awdainin wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumā as-sudusu. Sudus tadi 1/6. Fa in kanu akthara min dhalika hum syuraka'u fi as-thuluthi 1/3. 176 yastaftunaka قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ. Setengah. نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ. ثُلُثَانِ tadi berapa? 2/3. ثُلُث 1/3. ثُلُثَانِ 2/3. Itulah apa yang tadi semua kita yang telah kita sebutkan dari 6 kategori pada 3 ayat dalam surah An-Nisa dijelaskan secara detail oleh Allah, dan insyaallah kita akan uraikan bila mana dapat kesempatan siapa saja yang mendapatkan setengah, ya siapa saja mendapatkan berdasarkan ayat tadi, ayat-ayat yang tadi telah kita baca. Sementara kalau tersisa maka kita harus urut tadi siapa saja asabah. Nah, urutan asabah itu dalam mazhab Syafi'i tadi dalam ungkapan Imam Nawawi. Ya. Yang pertama anak laki-laki. Ya. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.